Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Kita masih pada pembahasan kitabuz zakah, bab wujubuz zakah, bab yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat. Telah kita baca dalil Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah. Sekarang kita masuk pada beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, semuanya menunjukkan kewajiban zakat dan bahwasanya zakat ini termasuk rukun Islam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu 'Asim Dhahhak ibnu Makhlad, Abu 'Asim an-Nabil Dhahhak ibnu Makhlad, an Zakariya ibnu Ishaq عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. Bahwasanya النبي عليه الصلاة والسلام mengutus sahabat معاذ ابن جبل رضي الله عنه ke Yaman. فقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. Dakwai mereka, seru mereka, ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah rasulullah. Syahadatain. Fa inhum ata'u lidzalik, apabila mereka mentaati hal itu, sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah menfardukan atas mereka 5 salat setiap hari dan malam, dalam setiap sehari semalam. فَإِنْهُمْ أَطَعُوا لِذَلِكَ, bila mereka telah mentaati hal itu, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jal menfardukan atas mereka sadaqah pada harta benda mereka. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada fakir miskin mereka. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan fardunya zakat. Sisi argumentasinya sangat jelas, sangat gamblang pada kata-kata annallaha if taradha 'alaihim shadaqatan fi amwalihim, menggunakan bahasa iftaradha fardu, yang mengandung makna fardu, mengandung makna wajib, jelas wadih menunjukkan yang namanya zakat perkara yang fardu, perkara yang wajib. Hadza wadhih. Tayyib, pada hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah penting berkaitan dengan babuz zakah. Yang pertama ialah zakat di dalam istilah syariat juga disebut dengan sedekah. Zakat, sedekah sama saja. Ketika disebutkan dengan lafaz sedekah, maka yang dimaukan sedekah yang wajib. Sedekatun wajibah namanya zakat. Yang kedua, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya zakat itu adalah fil amwal, pada harta benda, disebut dengan zakatul mal. Dan inilah yang dimaksud ketika disebutkan kata-kata zakat secara mutlak. Zakat, kitab zakat, bab zakat, itu semuanya yang dimaksudkan ialah zakatul mal. Paham ya? Huwal murad indal itlaq. Ketika menyebutkan masalah fitrah, pasti dikasih qaid. Sadaqatul fitri. Gitu. Zakatul fitri. Ada kata-kata fitrahnya, fitrinya. Begitu disebutkan secara mutlak zakat, maka yang dimaknakan adalah zakatul mal. Paham tuh? Tayyib, terkait dengan amwal nanti akan disebutkan perinciannya dalam beberapa bab nanti. Ada amwalun makhsusah, harta-harta benda tertentu yang masuk di dalam kategori harta yang terkena zakat. Tayyib, faedah yang lain, zakat itu difardukan atas para aghnia, ashabul amwal, orang-orang yang memiliki harta dan hartanya termasuk kena zakat. Diambil dari kata-kata tu'khadhu min aghniyaihim. Maka orang yang miskin, yang fakir tidak mungkin terkena zakat. Zakat itu difardukan atas orang-orang yang kaya, yang punya kemampuan dan hartanya terkena hukum zakat. Yang berikutnya, zakat itu difardukan atas kaum muslimin. Sebab Rasul menggunakan dhamir ghaib hum tu'khadhu min aghniyaihim. Juga dalam lafaz iftaradha alaihim. Hum, dhamir ghaib hum di sini kembalinya kepada kaum muslimin. Tahu dari mana? Sebab yang sebelumnya sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain dan sholat. Paham ya? Mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, taat. Sudah mengerjakan ibadah sholat lima waktu, taat. Baru kemudian zakat. Maka dhamir hum di sini kembalinya kepada kaum muslimin. Zakatul mal difardukan atas kaum muslimin. Tayyib, apakah zakat itu difardukan atas orang-orang kafir? Jawabannya? Jawabannya ialah al-kuffar mukhatabuna bisyari'ah. Orang-orang kafir, mereka termasuk pihak yang diajak bicara dengan syariat ini. Ketika ada ayat, ada hadis yang menjelaskan tentang fardunya zakat, maka meliputi juga orang-orang kafir. Tetapi ketika mereka mengamalkannya saat masih kafir, tidak diterima amal tadi. Baru diterima ketika mereka masuk Islam. Paham ya? Jadi mereka termasuk yang terlibat di dalam hukum syariat. Namun ketika mereka mengamalkannya di saat masih kafir, tolak. Sebab syarat diterimanya amal Islam, baru kemudian ikhlas wal mutaba'ah. masih kafir, tolak. Mungkin antum akan tanya, lalu kenapa dilibatkan dalam hukum syariat, diamalkan, ditolak, tapi diminta untuk dituntut untuk mengamalkannya? Faedahnya apa? Faedahnya adalah dalam rangka untuk memperdahsyat, memperberat azab mereka nanti di yaumul qiyamah. Mereka diazab atas kekufurannya. Mereka juga diazab dikarenakan tidak melaksanakan hukum-hukum syariat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang orang-orang yang masuk neraka saqar. Masalakakum fi saqar? Qalu, lanjut, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami dulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Sholat, syariat. Memberi makan orang miskin, syariat. Menunjukkan apa, ikhwan? Yang pertama, mereka juga terlibat dalam masalah ini. Dituntut untuk melaksanakan syariat, tapi tidak bakal dikerjakan. Kalaupun dikerjakan saat kufur, ditolak. Paham syaratnya? Dan yang kedua, dengan sebab itulah mereka dimasukkan dalam neraka saqar. Sehingga fungsinya adalah untuk memperberat azab. Barakallahu fikum. Sehingga mereka diazab atas kekufurannya dan juga diazab atas tindakan mereka meninggalkan syariat. Maka ini merupakan ihanah, penghinaan untuk orang-orang kafir, perendahan untuk orang-orang kafir. Allahul musta'an. Taib, hadis ini pula faedah yang berikutnya menjelaskan kepada kita salah satu daripada mustahid zakat, yaitu fuqara. Waturaddu ala fuqara'ihim, dan diberikan kepada fakir-fakir mereka. Fuqara termasuk salah satu mustahid zakat. Nanti akan disebutkan insyaallah bab khusus, bab terkait dengan mustahik zakat. Naam ikhwan. Faedah yang lebih penting daripada itu adalah di dalam penyerahan zakat, diperbolehkan menyerahkan zakatul mal hanya kepada satu golongan mustahik zakat dari 8 golongan yang ada. Ma'ruf insyaallah di tengah-tengah antum, mustahik zakat itu ada 8. Nah gitu ya. Al-asnafus tsamaniyah. 8 dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim di At-Taubah ayat yang ke-60. 8 golongan ya, ikhwan. Dalam riwayat ini Rasul hanya menyebut satu. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada fakir miskin mereka. Menunjukkan kata para ulama, boleh menyerahkan zakat hanya kepada satu golongan mustahik zakat, tanpa yang lain. Semua dikasihkan fakir miskin, boleh. Semua dialokasikan kepada fisabilillah, boleh. Atau semua diberikan kepada ibnu sabil, boleh. Tapi ya jangan dikasihkan semuanya kepada amil. Ya, ya boleh sih, cuman ya yang lainnya mana? Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Sebab Rasul menyebutkan satu fakir saja. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama dalam bab ini, barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Ini masail terkait dengan bab zakat fi hadzal hadits. Mau diteruskan masalah yang lain? Terkait dengan hadis ini? Baik. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, selain bab zakat, ialah ba'thul umara ad-du'at ilallah lidda'wah. Di sini para penguasa dianjurkan untuk mengirimkan para da'i-da'i untuk berdakwah kepada Islam. Barakallahu fikum. Ini dicontohkan sama Rasulullah SAW ketika beliau mengirim sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Itu perkara yang diperbolehkan, sunnah nabawiyah, terutama dilakukan oleh para penguasa, para umara. Begitu pula barakallahu fikum dilakukan oleh para pengampu-pengampu dakwah, mengirimkan para da'i-da'i ke beberapa tempat untuk mengembangkan yang namanya dakwah. Barakallahu fikum. Jadi itu bukan perkara bid'ah. Santri ditempatkan di sini, tempatkan di situ, dikirim ke sana, dikirim ke situ, itu bukan perkara bid'ah. Tapi perkara yang masyru'ah disyariatkan termasuk sunnah nabawiyah dalam rangka untuk penyebaran dakwah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga mestinya ketika ditempatkan harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala dalam rangka untuk berjuang dakwah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah tahun-tahun ke depan sudah harus banyak, lebih banyak lagi yang dikirim untuk dakwah. Nah, ini perlu diusulkan juga sama Pak Mudir ya. Masih usul lo ya, jangan bikin kasak kusuk lo ya. Rencana mau diusulkan. Jadi insya Allah tahun-tahun depan nanti dikarenakan hajat yang begitu penting di sekian banyak tempat. Nanti tidak kemudian nunggu nanya antum mau kemana, tidak, langsung antum ke sana, antum ke sana, antum ke sana, antum di sini. Selama ini kan tanya antum kemana, pulang, nah, pulang sana, antum kemana, pulang, tinggal sedikit, antum mau kemana, tidak tahu Ustaz, di sini aja, nah, tidak bisa. Nanti insya Allah rencana, baru rencana mau diusul. Lulusan-lulusan Mahat Al-Bayyinah insya Allah akan dikirim ke sekian banyak tempat. Saya sudah mendapatkan banyak titipan ini untuk ditempatkan di banyak tempat, Jawa dan luar Jawa. Belum lagi pondok-pondok yang lain, semuanya juga demikian meminta para pengampu-pengampu Mahat untuk menyiapkan para santrinya, ditempatkan tempatnya masing-masing. Itu sangat penting para kelafikum, penyebaran dakwah salafiyah. Insya Allah ya, yang berikut-berikutnya harus siap untuk ditempatkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang berikutnya terkait dengan hadis ini ya ikhwan, ialah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang urgensi al-basirah fi da'wah. Pentingnya memiliki basirah dalam perkara dakwah. Basirah di sini adalah ilmu, sehingga para da'inya itu harus berilmu. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengutus sahabat Mu'ad ibn Jabal, wahuwa min kibaru sahabah. Beliau termasuk sahabat yang kibar, min ulama'ihim wa fuqaha'ihim, termasuk ulama-ulama sahabah, termasuk faqih-faqihnya sahabat. Rasul tidak sembarangan dalam mengutus seorang da'i. Di sini diambil faedah, adanya basiratun fima yada'u ilaih. Memiliki ilmu, memiliki basirah tentang apa yang dia dakwahkan. Da'inya harus punya ilmu, mapan ilmunya. Barakallahu fikum. Disiapkan sebelumnya. Yang berikutnya adalah basiratun fi ahwalil mad'uwin. Memiliki basirah ilmu tentang kondisi mad'unya, objek dakwahnya. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain dari hadis ini, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam memberitahukan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal siapa mad'unya. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau nanti akan datang ke sebuah kaum yang mereka adalah ahli kitab. Engkau akan datang ke sebuah kaum yang mereka itu adalah ahli kitab. Hadhihi lafzah, di lafaz tersebut di atas diambil hujjah oleh para ulama pentingnya basiratun fi ahwalil mad'uwin, memiliki basirah, memiliki ilmu petunjuk tentang kondisi para mad'u. Sehingga dai itu sebelum berdakwah harus tahu objek dakwahnya. Ini dikirim kemana ini? Ke suku Asmat apa suku Dayak atau suku apa ini? Nah, gitu ya. Harus tahu dulu. Muslimkah atau kafir? Muslim. Ini dari kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin atau ke Awamun Nas? Kita harus tahu semuanya. Bagaimana latar belakang mereka? Harus mengetahui terkait dengan objek dakwah. Sehingga persiapan. Rasul memberitahukan hal itu kepada sahabat Mu'ad untuk persiapan, mempersiapkan diri. Tamhid. Sehingga tidak buta ya. Tidak dikirim dalam keadaan merem, ditutup matanya, tahu-tahu dibuka, belantara. Tidak. Tapi dikasih tahu, tempatnya begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Yang berikutnya adalah pentingnya basiratun fi kaifiyati dakwah, fi uslubiha. Memiliki ilmu basirah tentang uslub dakwah, tata cara dakwahnya. Itu dari sabda Rasulullah SAW kepada sahabat bin Mu'ad, kepada sahabat Mu'ad bin Jabal terkait dengan muatan dakwahnya. Ud'uhum ila kada, thumma ila kada, thumma ila kada. Kamu dakwai mereka kepada syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat. Ini namanya basiratun fi kaifiyati dakwah. Mengerti ini adalah orang kafir. Objek dakwahnya ahli kitab. Maka tentunya yang kali pertama didakwakan adalah dua kalimat syahadatain. Mengislamkan mereka, bukan mengarabkan mereka. Paham misalnya ya, mengislamkan mereka dengan dua kalimat syahadatain. Paham ya? Maka seorang dai harus memiliki tiga basirah. Basirah tentang apa yang dia sampaikan, dia harus punya ilmu, dia harus bersabar, harus rifqun walin, kelemah lembutan bil hikmah. Dia harus tahu kondisi para mad'unya, basirah fil mad'uin. Dia harus tahu uslub dakwahnya, basiratun fi uslubi dakwah. Ini adalah basirah. Ini makna basirah yang disebutkan dalam Al-Quran. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku dan yang ikut dengan aku. Basirah meliputi tiga perkara di atas. Itu semua diambil dari hadis ini. Dari hadis ini. Faedah yang lain ialah ahammiyah at-tamhid qabla ba'thid du'at. Pentingnya briefing. Gitu bahasa sekarang ya. Pentingnya briefing. Memberikan arahan-arahan kepada para da'i-da'i sebelum diutus. Dikasih pembekalan, dikasih penyuluhan, dikasih pengarahan. Apa yang harus dikerjakan selama di sana dan semisalnya, briefing namanya, kan? Briefing untuk para dai. Seperti yang dilakukan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Briefing sahabat Mu'ad bin Jabal tentang poin-poin penting dalam dakwahnya. Ada muhim. Sehingga tidak dilepas gitu ya, kan. Kalau dilepas kan kayak orang dibuang gitu ya, enggak. Nah, dikirim ke tempat yang diinginkan, dikasih tahu, di briefing, jelaskan, diarahkan begini, begini, begini, begini. Sehingga terus ada komunikasi barakallahu fikum. Ada wadah. Faedah yang lain. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatu tadarruj fi dakwah. pentingnya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Dakwah itu harus bertahap. Bahasa para ulama, al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dengan perkara yang paling penting dan yang penting setelah itu. Namanya bertahap dalam perkara dakwah. Barakallahu. Yang berikutnya, ini merupakan manhajul anbiya'i wal mursalin. Manhaj para nabi dan para rasul. Wa manhajus salafis salihin. Ini juga merupakan manhajnya salafus salih. Al-ihtimamu bil aqidati wa tauhid. Wal bada'atu biha. Memperhatikan perkara akidah dan perkara tauhid. Memulai dakwah dengannya. Watarkiz alaiha. Fokus, lebih banyak fokus pada perkara akidah dan tauhid. Di sini Rasulullah SAW ketika membriefing sahabat Ma'ad bin Jabal, yang kali pertama beliau sebutkan adalah terkait dengan bab syahadatain, bab tauhid. Kalau yang kamu dakwai itu orang-orang kafir, misinya adalah islamisasi, bukan arabiaisasi, mengislamkan mereka. Kemudian baru diajari akidah wa tauhid. Kalau yang antum ajari itu adalah kaum muslimin, maka fungsinya adalah membenahi akidah dan tauhid mereka. Ya, memperbaiki akidah dan tauhid mereka. Kalau yang antum dakwai adalah kaum muslimin yang mengerti kebenaran, maka fungsinya ialah dalam rangka untuk memperkokoh akidah dan tauhid mereka. Faham ya? Intinya al-ihtimam bil aqidah wa tauhid wal bada'atu biha wa tarkizu 'alaiha. Pentingnya memperhatikan akidah wa tauhid, memulai bab itu dan fokus pada bab itu. Sesuai dengan mad'unya masing-masing. Kalau dia kafir, diislamkan. Kalau dia muslimin yang masih banyak klinik-klinik dan ritual-ritual yang merusak akidah, diperbaiki akidahnya. Tapi ketika antum berdakwah di kalangan kaum muslimin yang mengerti ilmu dan segala macamnya, dikuatkan, dikokokkan akidahnya, diterangkan yang lebih rinci kepada mereka sehingga mereka betul-betul mantap akidahnya. Dan itu merupakan sekali lagi manhajul anbiya'i wal mursalin wa manhajus salafis salihin. Ini harga mati. Harga mati. Titik, enggak ada koma. Barang siapa yang menyelisihi manhaj ini, maka da'watuhu munharifah. Dakwah dia dinyatakan menyimpang. Barang siapa yang perhatiannya, fokusnya kepada perkara politik, siasah, da'watuhu munharifah. Siapa yang kemudian fokus dakwahnya, memulai dakwahnya kepada perkara-perkara kedudukan riasah, da'watuhu munharifah. Siapa yang memulai dakwahnya, fokus dakwahnya kepada perkara-perkara ibadat, perkara-perkara sebagai perkara ibadat atau perkara akhlakiyah, da'watuhu munharifah. Maka harus kembali pada manhaj an-nubuwah, manhajul anbiya'i wal mursalin, dan manhaj salafun salihin. Faham ya? Memulai, memperhatikan, fokus pada da'watul tauhid, da'watul aqidah as-sahihah. Barakallahu fikum. Ada muhimun jiddan. Baik, baru yang berikutnya, tahapan yang berikutnya terkait dengan masalah ahkamus syariah. Begitu selesai syahadatain, salat, zakat, demikian seterusnya. Paham ya, ikhwan ya? Nah, kalau sekarang ikhwan, sifatnya gradual. Dilakukan secara bersamaan, namun lebih banyak porsi untuk akidah wa tauhid. Dakwah tauhid, dakwah aqidah, di samping juga menerangkan masalah akhlak, masalah kamus syariah, masalah muamalah, masalah ibadah dan yang lain-lainnya. Tapi fokusnya lebih banyak, porsi yang paling banyak untuk pembahasan aqidah wa tauhid. Barakallahu fikum. Wa indi su'alun. Nah kalau fokusnya pada perkara-perkara manhajiyah itu bagaimana Ustaz? Apakah dakwanya munharifah atau dakwanya sahihah? Gimana ya? Dakwanya terkait dengan kembali kepada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf, tamasuk bil kitab wa sunnah pemahaman salaf, urgensi pemahaman salaf, apa itu salafiyah dan segala macamnya, manfaat tahdzir. Belum ada ya tema kayak gitu ya, perlu diadakan insyaallah ya kan, insyaallah taala, kalau enggak di sini tempat yang lain ya, manfaat tahdzir barakallahu fikum. Hakata ikhwan, apa ini munharifah atau sahihah? Dikatakan tadi harus ihtimam bitauhid wal aqidah. Sekarang banyak pihak, banyak para ustaz, para asatidz, para duat ihtimam bil umur manhajiyah. Munharifah atau sahihah? Jawabannya ikhwan. Jawabannya? Naam, jawabannya sahihatun jiddan. Sahih ya ikhwan. Umur manhajiyah itu tidak mungkin lepas dari perkara-perkara terpenting akidah wa tauhid. Perkara-perkara manhajiyah itu membahas langsung tentang usul i'tiqad islami, i'tiqad salaf. Prinsip-prinsip akidah Islam, prinsip-prinsip akidah salafiyah. Bahkan membahas langsung terkait dengan metodologinya. Itu muhimun jiddan. Ini yang jarang dipahami oleh kebanyakan mereka ya. Bayangannya manhajiyah sudah dikit-dikit sunni, mubtadi, sunni, mubtadi, sunni, mubtadi. Nah, ini terlalu apa ya, Pak? Terlalu sempit pandangannya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, sehingga itu semuanya di zaman sekarang ini, ikhwan, diistilahkan oleh para ulama dengan pembahasan umur manhajiyah. Umur manhajiyah membahas masalah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Paham tuh? Barakallahu fikum. Sehingga sahihatun jiddan, bukan munharifah. Naam, hadza wa Masya Allah. Adhan-adhan ya. Gitu ya. Intinya pentingnya tadarruj fi da'wah. Tayyib. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat yang fardu hanya 5 waktu. Dengan dasar hadis ini. Sebab yang disebutkan dalam hadis ini adalah 5 sholawat. Berarti semua sholat selain ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Walaupun ada perintah, penekanan, berarti sunnatun mu'akkadah. Enggak sampai diingatkan wajib. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Qa'idah ya. Itu qa'idah indal jumhur. Dengan hadis ini, mereka mengatakan sholat yang fardu hanya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain itu, namanya sunnah, ada kalanya mustahabah, ada kalanya sunnah muakkadah. Ada qaul jumhur. Khudhuha qaidah. Nanti ambil qaidah dalam perkara fikih. Apa hukumnya salat apa namanya tahiyatul masjid? Sunnah muakkadah. Apa hukumnya saat gerhana? Sunnah muakkadah. Terus demikian. Barakallahu fikum. Kecuali sholat jenazah itu dibahas babul janais, lain pembahasan, itu hukumnya fardu kifayah. Paham tuh? Nah gitu ya, pendapat yang lain enggak sebagaimana jumhur. Sebagian ulama berpendapat tergantung dalilnya masing-masing. Ketika nas dalilnya ayat atau hadis menunjukkan perintah, maka dihukumi wajib. Barakallahu fikum. Paham ikhwan? Paham tuh? Di antara yang mereka contohkan seperti sholat gerhana. Rasul menggunakan fi'il amr. Idza ra'aitumuhu fafza'u ila sholat. Kalau kamu melihat gerhana, segera bergegas untuk sholat. Fi'il amr. Wal amr, yang namanya perintah, menunjukkan mana? Wajib. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib mengerjakan gerhana, saat gerhana bagi yang melihatnya. Barakallahu fikum. Paham itu maksudnya? Hadza wa hadza. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.